Ahkamul Janais masih seputar tentang sholat jenazah. Tafadhol Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, para hadirin dan pendengar yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan senantiasa bersyukur kepadanya, dengan menggunakan nikmat yang ada ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menambahkan kebaikan bagi diri kita sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya kami Allah akan menambahkan nikmat tersebut atas kalian. Masyiral muslimin, para hadirin dan pendengar yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih belum lepas dari pembahasan seputar sholat jenazah. Dan kata Syekh Saleh Fauzan selanjutnya, permasalahan yang terkait, wa man fatahu ba'du sholati alal janazah, barang siapa yang terlewatkan sebagian daripada bagian sholat jenazah, seperti dia terlewatkan beberapa takbirat, datang jenazah sudah disolati atau sedang disolati, sementara imam sudah bertakbir Allahu Akbar, atau bukan takbir yang takbiratul ihram dia tidak mendapatkan, namun takbir yang kedua atau yang ketiga, maka apa yang harus dia lakukan? Dakhala ma'al imami fima baqiya, maka dia langsung masuk bersama imam, langsung masuk ikut barisan di shaf dan mengikuti imam bertakbir Allahu Akbar. Summa idza salama al-imam, kalau imamnya sudah selesai, dia terlewatkan beberapa takbirat, qadha ma fatahu ala sifatihi, dia membayar apa yang atau menutup apa yang terlewatkan sesuai dengan sifat salat jenazah. Diterangkan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam Fatawa Nur ala Darb jilid yang ke-14, halaman yang ke-12, di permasalahan yang ke-6, maka beliau menjelaskan bahwasanya, kata beliau, fa idza adrakahu fi takbirati tsalitsah, sebagai contoh apabila seorang mendapatkan imam sedang takbir yang ketiga, kabbara ma'ahu, maka dia langsung masuk takbir Allahu Akbar, takbir yang ketiga bagi si imam, dan itu merupakan takbir pertama bagi orang tersebut, sehingga dia membaca Al-Fatihah, wa qara Al-Fatihah. Kemudian wa idza kabara rabi'ah, apabila imam takbir yang keempat, maka dia ikut takbir, dan ini merupakan takbir yang kedua bagi makmum yang masbuk tadi. Kemudian dia membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa idza salama, apabila imam tersebut salam karena sudah 4 kali ya, maka kemudian dia kabbara tsalitsah, bertakbir untuk yang ketiga. Kemudian membaca doa, kemudian takbir lagi, kemudian baru setelah itu salam. Itu cara salatnya orang yang ketinggalan, masbuk di dalam salat jenazah. Dalil yang menerangkan hal itu adalah keumuman hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, apa yang kau dapatkan dari gerakan imam, maka langsunglah sholat bersama imam. dan apa yang terlewatkan darimu dari rukun-rukun ataupun kewajiban sholat, maka sempurnakanlah. Ini tata cara orang yang terlewatkan ataupun ketinggalan dalam sholat jenazah, masbuk dalam sholat jenazah. Jadi dia jangan terus beralasan, wah sudah dimulai sholatnya, saya tidak sholat. Ini rugi, terlewatkan pahala yang besar, qirab, yaitu pahala yang sebesar gunung. Ini nasallahu alaihi wa alafiyah. Atau kata Syekh Shalih Fauzan, wa in khasyya an turfa'al janazah, kalau dia takut tiba-tiba jenazahnya, dia belum selesai diangkat jenazahnya, sudah pergi, maka taba'at takbirat ay biduni faslin bainaha, maka dia langsung mengiringkan takbir-takbir tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, summa salam, kemudian salam, kemudian salam. Ini demikian. Ini cara orang yang mereka itu terlewatkan dari sholat jenazah. Yang pertama, dengan cara dia mengikuti apa yang dia dapatkan daripada amalan imam. Takbir yang keberapa? Kalau sudah takbir yang ketiga, dia langsung masuk. Itu takbir yang pertama baginya, membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, maka imam takbir yang keempat, itu takbir yang kedua baginya, membaca sholawat, maka imam salam. Kemudian dia takbir yang ketiga, membaca doa kalau memungkinkan, atau membaca, kemudian setelah itu takbir yang keempat baru salam. Kalau tidak memungkinkan, tinggal langsung melangsungkan takbir-takbir tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ini sudah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Nah, dengan demikian sesungguhnya mudah bagi mereka orang yang mau belajar. Sehingga disinilah keutamaan orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Mereka bisa mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak mau belajar. Betapa banyak orang beralasan tidak mau melaksanakan sholat jenazah karena bodoh. Dan ini bukanlah salah siapa-siapa, namun salah diri mereka sendiri. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selagi hayat masih dikandung badan, selagi kesempatan masih terbuka, maka hendaknya marilah kita untuk kembali mengkaji, mempelajari agama ini agar supaya tidak terlewatkan pahala yang banyak atas kita. Kemudian permasalahan berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, wa man fatahu sholatu 'alal mayyit qabla dafnihi. Orang yang terlewatkan mensolati mayit sebelum dikuburkan, karena terlambat mungkin, diberitahukan dengan perjalanan yang jauh, tiba-tiba datang, mayit sudah disolati, bahkan sudah dikuburkan, selesai. Apa yang harus dia lakukan? Maka sholat ala qabrihi, dia sholat di kuburannya, di pekuburannya. Ini demikian, sholat di pekuburannya. Di sini orang yang sholat, yang terlewatkan sholat ketika mayit sebelum dikubur, maka dia mensholati di hadapan mayit tersebut. Kalau ternyata sudah dikubur, maka boleh baginya untuk sholat di atas atau mama di kuburannya, di kuburan mayit tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pembahasan, kalau begitu bolehkah seseorang melakukan sholat di kuburan? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yang maknanya sholat di wilayah kuburan atau sholat di atas pekuburan, atau juga barakallahu fikum membangun masjid di atas kuburan. Demikian pula memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ini semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sekarang di sini kok sholat di atas kuburan? Maka dijawab oleh para ulama, hal tersebut telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala beliau kehilangan adanya seorang sahabiyah yang biasa membersihkan masjid, tidak kelihatan beberapa hari, beliau menanyakan, tentang wanita tersebut. Dijawablah, beliau sudah meninggal wafat wahai Rasulullah di malam hari. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan aku sehingga aku bisa memberikan menyolatinya? Akhirnya Rasulullah meminta ditunjukkan mana kuburannya. Maka beliau pun pergi ke kuburannya dan sholat jenazah di kuburan tersebut. Sehingga ini merupakan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diterangkan oleh para ulama mendudukkan dua hal yang kelihatannya adalah kontroversi. Dan hakikatnya tidak ada kontroversi, ya. Tidak ada kontradiksi antara ucapan Nabi dan perbuatannya. Maka diterangkan oleh para ulama, adapun sholat dzatas sujudin waruku, yang di sana terkandung padanya ada bentuk rukuk dan sujud, ini tidak boleh sekali-kali dilakukan di kuburan. Adapun sholat jenazah, ada rukuk sujudnya enggak Pak Penyiar? Tidak ada saja. Tidak ada ya. Berdiri hanya takbir semua saja. Berdiri terus. Sehingga di sini tidak mengapa. Khusus sholat jenazah. Ya. Maka dalilnya mana? Dalilnya tadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 458 dan Muslim nomor 956. Ya. 956. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahnya ketika merasa kehilangan dari seorang wanita sahabiah yang biasa membersihkan masjid. Kehilangan, maka Rasulullah bertanya, sudah meninggal, maka duluni ala qabriha falamma dakhaluhu shalla alaiha. Maka Rasulullah mengatakan, coba tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Maka tatkala beliau sudah berziarah ke kuburannya, di hadapan kuburannya beliau salat mensolati jenazah tersebut di kuburan. Maka barakallahu fikum, para ulama di sini kemudian berkembang dalam permasalahan sholat mensolati jenazah di kuburan. Itu batasannya sampai kapan? Ya, batasannya sampai kapan? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, annahu muhaddadun bisyahrin, bahwasanya ini dibatasi waktu kalau sudah tenggangnya satu bulan. Lebih dari satu bulan tidak boleh lagi. Ini pendapat sebahagian ulama. Dan sebagian yang lain berpendapat satu minggu, yang lainnya lebih dari itu. Namun kata beliau, walakinnas sahihah, akan tetapi yang benar, yang rajih, yang lebih dekat dengan sunnah adalah annaha ghairu muqaddarah. Ini tidak terbatasi dengan waktu. Terbatasi dengan waktu. Ya. Namun dengan syarat. Tidak terus secara umum, dengan syarat. Lakin bi syarti ayyakuna sahibul qabri qad mata. Yaitu dengan syarat bahwasanya orang yang di kuburan itu memang betul-betul sudah meninggal. Sudah meninggal. Wal musalli min ahli sholati alal amwat, dan orang yang mensholati ini memang orang yang tahu bagaimana cara mensholati jenazah. Ya. Sekarang banyak orang enggak belajar, lah sudahlah saya sholat jenazah di kuburan saja. Tiba-tiba Allahu Akbar, ya ada ruku ada sujud. Atau tiba-tiba sholat jenazah bukan mendoakan si mayit, malah meminta kepada si mayit. Nah ini tidak boleh. Jadi dua syarat tersebut, tidak terbatasi dengan waktu, dengan syarat bahwasanya orang yang di kuburan itu betul-betul orang yang meninggal tadi, betul-betul kuburannya si fulan. Artinya demikian. Kemudian yang kedua, orang yang mau menyolati ini betul-betul dia memang pandai mengetahui ilmu tentang sholat jenazah. Ini wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini keterangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang kita ambilkan dari risalah beliau, yaitu Al-Ahkamu Wal-Ihkam. Ini Fiqhi Sunnah Filifatilati Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, jilid yang kedua, halaman yang ke-48, mengenai sholat di atas kuburan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Kata Syekh Saleh Fauzan, "Wa man kana ghaiban anil baladi alladhi fihi al-mayyit wa 'alima bi wafatihi falahu an yusalliya 'alaihi salatal ghaib bin niyyah." Di sini beliau menyatakan, barang siapa yang dia itu jauh dari negerinya, ya, negeri yang dia itu tinggal, ya, wa man kana ghaiban anil baladil ladzi fihi mayyit, orang yang jauh dari negeri yang di sana saudara kita meninggal. Sebagai misal, ada di antara saudara kita haji atau umroh. Qadarallahu wa masyafa'a fa'al, Allah ingin memuliakannya, dimatikan dalam keadaan ihram, meninggal di tanah suci. Nah, ini kemuliaan bagi dia, ya. Kira-kira bagaimana? Bolehkah bagi kita mensolati dia? Maka di sini dirinci. Maka kata Syekh Saleh Fauzan di sini secara ringkasnya, orang yang dia itu berada di negeri yang jauh dari saudaranya yang meninggal, dan diketahui tentang wafatnya saudara yang meninggal, kematian saudara yang meninggal tadi, maka boleh baginya untuk melakukan sholat ghaib dengan niat. Bukan di hadapan mayit, namun mayitnya gak ada, sholat ghaib dengan niat. Pembahasan sholat ghaib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang cukup mendalam. Maka perlu kita mengetahui tentang sholat ghaib supaya kita tidak keliru di dalam mengamalkannya. Sholat ghaib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu seorang mensolati jenazah namun mayit tersebut tidak bersama mereka. Itu namanya sholat ghaib, jauh di negeri yang lain, ini di tempat yang lain, tidak di hadapan jenazahnya. Ini sholat ghaib. Maka secara ringkas diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, as-salatu 'alal ghaibi qad tsabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shala 'alan najasi fil yaumi ladzi mata fi. Salat ghaib ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggalnya An-Najasyi, seorang sahabat raja negeri Habasyah, yang dia masuk Islam, kemudian beliau walaupun raja ternyata masuk Islam tidak diikuti oleh rakyatnya. Jadi bukan jaminan, ya. Karena Islam itu hidayah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang akan mengikutinya siapa yang Allah kehendaki saja. Nah, di sini Najasyi seorang raja. Beliau masuk Islam namun tidak diikuti oleh atau tidak ditaati ajakan Islam tersebut oleh rakyatnya. Maka beliau meninggal bersendirian di negeri orang-orang kufar, Nasoro di sana. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari beliau meninggal itu Nabi mensolatinya di Madinah. 6. Dan beliau mengatakan, "Shallu ala akhikumun Najasyi." Maka salatlah kalian untuk mensolati saudara kalian An-Najasyi yang telah meninggal di negeri Habasyah. Ini sholat ghaib. Jadi asal contoh sholat ghaib ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun apakah setiap orang yang melakukan yang meninggal di kejauhan boleh kita melakukan sholat ghaib? Maka di sini dirinci. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, karena di sana datang sebagian riwayat bahwasanya maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada para sahabat yang meninggal di tempat-tempat yang lainnya yang Rasulullah tidak bersama mereka. Dikhabarkan sampai berita tersebut kepada Rasulullah, namun beliau walam yusolli alaihi, tidak mensolati jenazah tersebut. Ya, jadi datang dua riwayat. Dari sini maka disimpulkan oleh para ulama, menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, maka disimpulkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin apabila idza mata wa lam yusalla alaihi walau kana ghaiban wajaba sholatu alal mayyit sholatal ghaib, ya. Barang siapa yang meninggal dan belum disolati, belum disolati, maka wajib atas muslimin untuk melakukan sholat atas mayit tersebut walaupun dengan sholat ghaib. Jadi sholat ghaib akan menjadi wajib kapan? Kalau jenazah yang meninggal belum disolati. Dan ini jauh. Sebagai misal meninggal di Amerika atau di Singapura atau di tempat lain yang di sana tidak didapatkan saudara muslim atau orang muslimin yang lainnya, sudah tiba-tiba dikuburkan, kita enggak tahu bagaimana. Nah, seperti itu, maka di sini kita mensolatinya salat ghaib. Nah, ini demikian. Boleh berjamaah, boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Ini demikian. Adapun amma idza kana al-mayyitu qad suliya alaihi, adapun kalau mayit tersebut sudah disolati oleh yang lainnya, sudah disolati oleh yang lainnya, maka ikhtalafa fihil ulama, maka para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan annahu yusalla alaihi, disolati. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala mensolati an-najasi. Ini mereka menyatakan ya disolati. Demikian. Sebagian yang lain mengatakan innahu la yusalla alaihi, orang tersebut atau mayit tersebut tidak perlu disolati lagi. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mensolati para jenazah sahabat yang lainnya ketika meninggal, ya. Tidak di hadapan beliau kecuali hanya kepada najasi saja. Amma sahabatul ladzi matu kharijal Madinah, adapun para sahabat yang meninggal di luar kota Madinah, yang mereka keluar berdakwah ataupun juga mereka terbunuh sebagai syuhada, demikian, maka falam yusolli alaihim, Nabi tidak mensolati mereka. Wa kadzalikal khulafa'ur rasyidin, wa kadzalikal khulafa'ur rasyidun hina matu lam yunqal annahu suliya alaihim fil amsar, demikian pula para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, tatkala mereka wafat tidaklah dinukilkan bahwasanya di negeri-negeri yang lainnya itu Islam sudah tersebar. Di negeri-negeri yang lainnya tidak di sana terus diberitakan Abu Dzar Al-Ghifari mensolatinya ataupun juga sahabat yang lainnya Mu'adz bin Jabal di Kufah mensolatinya, tidak. Hanya demikian, ya. Nah, ini tidak mensolati mereka. Nah, sini sehingga di sini para ulama berpendapat kalau sudah disolati tidak perlu disolati lagi. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga merinci. Dan inilah yang dipilih oleh para ulama. Dipilih oleh Lajnah Ad-Da'imah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah, dan yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Inilah pendapat yang ketiga yang kuat, yaitu apa? Dirinci. Idza kana mimman lahu qidamun qidamu sidqin fil Islam, kalau memang orang tersebut ini orang yang menjadi tokoh kejujuran di dalam Islam, orangnya memang tokoh, punya jasa yang besar terhadap Islam dan muslimin. Kal alimun nafi' bi ilmihi, seperti seorang alim yang bermanfaat ilmunya. Wa sahibil malin nafi' bi malihi, atau orang yang punya harta yang dia membantu perjuangan kaum muslimin dengan hartanya. Naam. Maka yang seperti ini bermanfaat bagi kaum muslimin seperti ini. Fa innahu yusalla alaihi tasji'an linnas. Maka orang tersebut disolati salat ghaib. Disolati salat ghaib tasji'an linnas, dalam rangka untuk memotivasi manusia melakukan perbuatan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Yang punya harta giat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu dia terus menyebarkan ilmunya, yang tentunya dengan apa yang dia warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui arahan para ulama yang jujur mengikuti Nabi. Ya, demikian. Adapun ya Amma ghairuhu, adapun selain mereka, orang yang biasa saja, tidak punya jasa yang besar terhadap Islam dan muslimin, maka la yusolla alaihi, tidak perlu disolati solat ghaib. Ya, ini demikian ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Inilah yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Kalau mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki jasa besar bagi Islam dan muslimin, maka boleh dilakukan sholat ghaib sebagaimana Rasulullah melakukan sholat terhadap Najasyi. Ini orang yang jujur dengan keislamannya ya. Ini demikian. Kalau mereka orang yang biasa saja, tidak melakukan sholat apa ghaib. Nah ini. Walakin nasoi, maka kata beliau, warroji idaka nasohibu khairin fa innahu yud'alahu bidun sholat. Namun warajul, kata beliau, adapun seorang yang memang dia itu memang perangainya baik, namun bukan kayak tadi, bukan orang yang banyak jasanya dan sebagainya, perangainya baik, saudara kita ini sebagainya, maka yang baku, yang bermanfaat bagi dia, yud'alahu, didoakan. Baik ketika sujud, Allahummarham akhi fulan, Allahumma firlahu, Allahumma wasi' qabrahu, Allahumma nawwirhu, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah saudaraku. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terangilah kuburannya. Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Nah ini didoakan ketika sholat ataupun di luar sholat. Ini boleh ya, sholat banyak, sholat biasa ya. Jadi tidak perlu sholat ghaib. Sehingga muncul pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala, bahwasanya di sana, kata, ditanyakan di sini, hunaka ba'dul a'immah indana ba'da salam min salatil janazah yad'u, ya sekarang di sana, atau barakallahu fikum, ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam konteks pertanyaan yang lain, bahwasanya di sana, di sini, fi ba'dil ahyan yakiful imam ba'da salatil jum'ah, pada suatu ketika ya, imam setelah sholat Jumat dia mengatakan, as-sholatu alal mayyitil ghaib fulan ibna fulan, kita akan mensholati jenazah sholat ghaib fulan bin fulan dan yang lainnya. Demikian, maka ditanyakan, hal tajuzu hadhihi sholat, bolehkah kita melakukan sholat ini? Maka jawabannya kayak tadi, kalau yang disolati adalah seorang yang memiliki jasa yang besar, alim kabir, ataupun juga seorang yang memiliki harta dzumalin nafi' lil Islam wal muslimin, maka disolati. Kalau tidak, maka tidak perlu mensolatinya. Ini demikian. Karena hal yang seperti ini, qala ba'dul ahlul ilmi, kata beliau, sebagian ahlul ilmi, hadha khasun, ya ini adalah khusus bagi orang yang memang memiliki jasa. Ini demikian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mengakhiri perjumpaan kita dalam pertemuan hari ini seputar sholat ghaib. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang semakin bertambah ilmu agamanya dan semakin pula bertambah taufik dan hidayahnya untuk bisa melakukan apa yang telah kita ketahui, karena tidaklah akan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan melainkan kalau sudah terbuahkan dengan amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikum. Ya, saudaraku muslim dan muslimah, demikian tadi baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah pembahasan yang diambilkan dari kitab Ahkamul Janais bersama beliau Ustaz Haris, yang dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita masbuk terlambat. Jadi enggak usah khawatir, Anda bisa mengikuti sholat tersebut dan seandainya kurang, Anda bisa menggenapkannya. Dan di sini bahkan ada pembahasan ketika khawatir nanti terlambat dan terangkat jenazah, bisa takbir ini beriringan untuk diikuti takbir sampai salam. Nah, saudaraku muslim dan muslimah, kemudian yang berikutnya adalah ketika terlewatkan dari mensolati mayit, ada bimbingan dari Nabi SAW bahwasannya bisa mensolati mayit di kuburan apabila terlambat. Namun di sini ada beberapa syarat yang telah disampaikan tadi, bahwasannya orang yang di kuburan betul-betul sudah meninggal, kemudian orang yang bersangkutan yang menyolatinya juga orang yang faham berilmu tentang cara sholat jenazah, dan orang yang menyolatinya betul-betul untuk mensolati jenazah dan tidak meminta-minta kepada jenazah. Kemudian yang terakhir pembahasan tadi adalah tentang sholat ghaib, yaitu seorang mensolati jenazah namun jenazahnya jauh tidak di tempat mereka. Dan ini juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat Raja Najasyi meninggal dunia. Beliau namun Nabi SAW mensolatinya di mana beliau sedang di Madinah. Dan demikian saudaraku muslim dan muslimah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa memerojah kembali, mendengarkan kembali di kesempatan sore hari nanti pada pukul 17.00 insyaallah. Dan kini kita lanjutkan kembali dengan beragam acara di kesempatan pagi hari ini.